إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون عباد الله. Perkara yang diidam-idamkan oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini adalah ta'alal umur, panjangnya umur. Mereka menginginkan kehidupannya panjang untuk bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan di dunianya. Tetapi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hanya sekedar ingin umurnya dipanjangkan, tetapi dia ingin agar dia menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kebaikan bukan hanya sekedar orang itu dipanjangkan umurnya, tetapi dengan panjangnya umur seseorang, dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Safwan Abdullah bin Bisr Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang dipanjangkan umurnya dan memiliki amalan yang baik, amalan yang bagus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita tidaklah tercela ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala talal umur. Tetapi hendaknya kita meminta agar umur kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullamal insan zada umruhu zada fi ta'atillah. Setiap orang yang diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bertambah ketaatannya kepada Allah, zada taqarruban ilallah, bertambah dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertambah umurnya, semakin dia bertambah tua, hendaknya dia zada taqarruban ilallahi azza wajal, semakin dia dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka sungguh apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir ketika mereka diberi umur yang panjang, tetapi apa yang ada pada mereka bukan kebaikan, justru bertambah umur yang ada pada mereka jada isman, bertambah dosa-dosanya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari panjangnya umur kemudian kita gunakan umur tersebut kepada kemaksiatan. Na'udzubillah. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka seorang yang mengerti akan nikmatnya umur yang panjang, hendaknya dia senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali dia mendapatkan umur yang panjang, maka hendaknya dia ingat, dia gunakan untuk apa umurnya? Karena kelak di akhirat dia akan ditanya, untuk apa dia habiskan umurnya? Maka ketika seorang mukmin menghabiskan umurnya fi ta'atillah wa ibadatillah, dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, maka sungguh dia termasuk yang disebutkan di dalam hadis ini, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur yang panjang, kemudian bagus amalan-amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sangat disayangkan, kebanyakan manusia ketika dia diberi umur panjang, dia lupa bahwa nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita terlena, kita lupa ketika kita diberi bonus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ziyadatul umr, bertambahnya umur, maka ingat, umur kita itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Naam. Fima yufni an umrika? Untuk apa kamu habiskan umurmu? Dia tidak akan bisa menjawab ketika dia gunakan umurnya untuk kemaksiatan kepada Allah. Tidak dia dudukkan umurnya untuk dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis begitu saja. Lewat begitu saja. Sampai dia tua, dia tidak menjadi khairun nas, tidak menjadi orang yang dipanjangkan umurnya dan bagus amalannya. Kita berlindung kepada Allah ketika kita semakin tua, bukan semakin kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru kita semakin lupa untuk kita dekat dengan Allah dan beribadah kepada Allah. Aqul ma tasma'un fastaghfiru li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون عباد الله الله سبحانه وتعالى memang telah mentakdirkan sampai batas berapa umurnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ketika seorang telah berada di janin dalam perut ibunya, Allah subhanahu wa ta'ala telah meniupkan ruh melalui apa yang diutus kepada malaikat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bikasbi rizkihi wa ajalihi sakiyun au sa'idun, ditetapkan kapan ajalnya, kemudian kapan kematiannya datang, kemudian apakah dia orang yang berbahagia dan orang yang merugi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi seorang hendaknya dia meminta kepada Allah, berdoa agar dia diberi umur yang panjang, umur yang barokah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana hadis ini adalah min asbab tulil haya, panjangnya umur seseorang, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa ayyunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rizkinya, wa ayyunsa'a lahu fi rizq wa ayyunsa'a lahu fi athari, kemudian dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Silaturahmi adalah ibadah, di mana ibadah sebagai sebab seorang dipanjangkan umur oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dengan sebab silaturahmi seorang akan diluaskan rizkinya. Maka seorang yang pandai dan mau berfikir, dia mengambil sebab-sebab yang bisa mendatangkan barokah kepada umurnya, barokah kepada rizkinya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama salaf, Abdul Malik bin Quraib Al-Asmahi rahimahullahu taala. Beliau pernah bertemu dengan seorang Arabi, seorang Arab Badui. Naam, ra'aitu Arabian wa balagha umruhu 20 sana, 20 wa 100 sana. Thumma qultu lahu, ma atala umruka? Wa qala taraktul hasad fabakaitu. Aku pernah berjumpa dengan seorang Arabi, seorang Arab Badui. Wa balagha umruhu 20, ay 120 sana, dan umurnya telah mencapai 120 tahun. 120 tahun, bukan umur yang pendek. Nah. Fakultu lahu, kemudian aku, kata Abdul Malik bin Quraib Al-Asmahi rahimahullah, kemudian aku bertanya kepada Arabi ini, ma atala umruka, dengan sebab apa umurmu bisa panjang? Qala taraktul hasad fabakaitu. Aku meninggalkan hasad, aku meninggalkan iri dengki, sehingga aku hidup sampai saat ini. Ayuhal muslimuna ibadallah, unduru. Ulama kita menyebutkan di antara barokah umur adalah seorang meninggalkan penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit hati itu adalah al-hasad. Seorang at-tamanni zawalun ni'matillahi ala ghair. Seorang yang berangan-angan hilangnya nikmat Allah pada saudaranya. Ini hasad. Tidak senang dia melihat saudaranya mendapatkan nikmatan dari Allah. Maka inilah hasad. Inilah penyakit hati yang mempercepat kematian. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, maka hendaknya kita berbahagia ketika melihat saudara kita mendapatkan nikmat, apapun nikmatnya. Kita senang, kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, wa Barakallahu fikum, mendoakan barokah. Jangan sampai ada kepada diri kita, yaitu at-tamanni zawalun ni'mah ala ghair, berangan-angan nikmat yang ada pada saudara kita itu hilang. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau menyebutkan definisi al-hasad, karaha ma'an amallahu ala ghairih. Seorang yang membenci nikmat yang ada pada saudaranya, itu sudah hasad. Tidak suka saudaranya memiliki motor yang baru misalkan. Dia tidak suka. Dia cacat, dia hina motornya. Ketika saudaranya mendapatkan rizki, kemudian dia bisa naam membeli sesuatu, perabotan rumah tangganya, kemudian dia tidak suka. Apa yang didapatkan oleh saudaranya berupa nikmat, dia membenci, bahkan ingin hilang nikmat itu pada saudaranya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat apa yang kita ambil faedah dari Al-Imam Abdul Malik bin Quraib Al-Asmahi. Ketika melihat seorang Arabi, Arab Badui yang sampai umurnya 120 tahun. Naam, ma atala umruka. Apa yang engkau lakukan sehingga umurmu panjang? Taraktul hasad fabakaitu. Aku meninggalkan perbuatan hasad sehingga aku hidup sampai saat ini. Ayuhal muslimuna ibadallah. Maka setiap kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ziyadatul umur, panjang umur. Kita melewati tahun demi tahun. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fursah, kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Memperbanyak amal-amal soleh. Jangan sampai ketika kita sudah berumur 60 tahun atau bahkan lebih dari itu, tidak ada kebaikan, tidak ada keistimewaan amal soleh yang kita lakukan. Na'udzubillah. Untuk apa kita diperpanjang umur kita? Sementara tidak ada kebaikan-kebaikan pada diri kita. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari umur yang panjang yang Allah telah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwad innahu qaribun mujibu da'wat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma aslih lil muslimina wulata umurina. Allahumma aslih lil muslimina wulata umurina. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami umur yang barakah, umur yang dengannya kami bisa beribadah kepadamu, bisa menjalankan ketaatan-ketaatan yang telah engkau perintahkan kepada kami. Na'am ma'asyiral muslimin, ayuhal muslimuna ibadallah. Innallaha ya'muru bil adl wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Wa ladzikrullahi akbar.